Kenapa? Eh? Kenapa? Ya gue gak bisa ketemu nih kak, aku seneng. Sama kenapa teman kok? Senep. Aku? Hmm. Warken. Warken mana apa? Aku betul. Betul. Kering lah. Tiduran nih kak, wis-wis. Tiduran. Adem. Ini neng gitu nih. Apa? Neng si. Dek kene. Kok kayak rame di embong. Enggak segoro. Ini segoro. Ya. Kenapa ini segoro? Ini juga apa-apa. Tangkep. Gak adem nih kono. Enggak enak angin. Kali neng kono lah, Andra. Iya neng sesetan lah deh. Ini sesetan. Oh, kerja neng apa deh? Ganti tas mlebu tanggal 6 deh ini. Wingi tak ajak kerja. Gak gelem. Soale tas mlebu gak penak. Arek kerja ning setan iki apa ning desa? Setan iki gene omahe setan. Daerahe jenenge setan. Oh, anggere kene kerjane setan iki opo? Enggak. Kape sehape waras. Waras kape sehingi dikini lomba mancing. Ngapain tuk sitok terus aku dikei uang. Mancing enggi. Dengar pancing sibuk pula. Apaan? Dikei setinta. Dikei disoi setinta. Nanti uang dinti mancing. Lasing tuk petang kilo. Nengar pecon tuk sitok. Hari tuk luru. Apain tuk sitok. Terus aku dikei uang limolas. Ya pokok gak dikuai sampah. Kamu. Oh, ada ciri-ciri dikuai sampah. Apa? Betul. Barangkali aku pokok gak dikuai. Ya, piye. Ruwame dingin di sini. Ya. Rame. Rame apa? Le arek padha mancing. Basone sangat laris tadi. Iya. Yo seneng. Iya.